Pantura Live Music. Aduh, bunga. Gak ada bunganya. Sampai hati Kau di sana, lama sudah ku berada. Sudah dikasih ada.